jembatan kecil tuk gores-gores hari. Bayangan pahit dan manis punya arti sendiri. Hidup ini cerita yang tak pernah mati. Bayang-bayang sayang, bayang-bayang sayang, mulutnya kata serasa punya kuasa. Kenyataan seakan prasangka semata. Walau mata hati tak pernah buta, di ujung cerita senyum pun sirna. Bayang-bayang sayang, bayang-bayang sayang. Kapan hati kau yang tersimpan dalam kilasan dengan ribuan rahasia. Semakin lama kau semakin berharga. Kecil tuk gores-gores hari. Bayangan pahit dan manis punya arti sendiri. Hidup ini cerita yang tak pernah mati. Bayang-bayang sayang, bayang-bayang sayang. Rapatkan diri dalam dekapan hati. Kau yang tersimpan dalam kilasan dengan ribuan rahasia. Semakin lama kau semakin berharga.